dari bab yang kelima dari kitab Al-Hajj tentang tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di kota Madinah. Dan ini tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Hanya sekedar beberapa tempat yang disunnahkan ketika seorang berada di Madinah atau ketika seorang sempat berangkat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yaitu tempat yang pertama adalah ziarah di Masjid Nabi SAW, berkunjung ke Masjid Nabi SAW yang berada di kota Madinah. Adapun kuburan beliau, apakah disunnahkan untuk berziarah mengunjungi tempat tersebut? Jawabannya, sebagaimana telah kita pelajari, bahwa asalnya bagi orang yang tidak berkunjung ke Masjid Nabawi, yang bagi orang yang tidak berkunjung ke Masjid Madinah, maka tidak disyariatkan untuk ziarah ke kuburan Rasul alaihi salatu wassalam. Tetapi jika seorang mampir dan berziarah, berkunjung ke Masjid Nabi alaihi salatu wassalam di kota Madinah, maka bagi dia disunnahkan untuk berkunjung dan mampir sebentar ke kuburan Rasul alaihi salatu wassalam dan memberikan salam kepadanya. Namun perlu diingat bahwa tidak boleh seorang melakukan safar dalam rangka untuk ziarah ke kuburan Rasul. Tidak. Safar itu tidak boleh dilakukan. Safar dalam rangka untuk ibadah tidak boleh dilakukan kecuali pada tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hanya tiga masjid seseorang boleh safar untuk ibadah menuju tempat tersebut. Selain itu tidak boleh. Sehingga jika ada orang yang safar ke Madinah dengan tujuan untuk berkunjung ke kuburan Rasul, ini salah. Ini salah dan haram. Perjalanan ini adalah perjalanan yang haram. Tetapi jika dia niatnya safar tersebut untuk berkunjung ke Masjid Nabawi, maka tidak mengapa. Nah, ketika dia sampai di Masjid Nabawi, baru setelah itu dia disunahkan untuk ziarah ke kuburan Rasul dan beri salam kepadanya. Tapi bukan intinya. Maksudnya bukan inti safarnya. Inti safar dia adalah berkunjung ke Masjid Nabawi. Tetapi ketika sampai di Masjid Nabawi, baru setelah itu disunnahkan jika dia ada di Masjid Nabawi, disunnahkan untuk berziarah ke kuburan Rasul. Dan di sana ada beberapa perkara yang harus diketahui oleh seorang Muslim yang berkunjung ke kuburan Rasul alaihissalatu wassalam. Jangan sampai dia terjatuh kepada perkara syirik. Dan amalan ziarah kepada kuburan Rasul ini adalah amalan yang mengikuti dari ziarahnya dia ke Masjid Nabi. Dan itu asalnya, seorang ziarah ke Masjid Nabi ini asalnya. Kemudian diikutkan, jika sudah sampai di Masjid Nabi baru diikutkan, disunahkan untuk ziarah ke kuburan Rasul. Ada tata cara untuk ziarah di kuburan Rasul, yaitu cukup menghadap ke arah kuburan Rasul AS, tentunya dengan adab. Dan memberikan salam kepada beliau alaihi salatu wassalam dan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini saja. Kemudian berpaling. Apakah disyariatkan mengangkat tangan? Tidak. Tidak perlu mengangkat tangan, cukup memberikan salam. Demikian juga bergeser ke samping sedikit kemudian mengucapkan salam kepada kuburan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian juga Umar bin Khattab. Kemudian di sini dijelaskan tentang perkara yang perlu untuk diingatkan bagi seorang muslim. Kata beliau, wa yahrumu 'ala az-za'iri wa ghairuhu, dan diharamkan bagi orang yang berkunjung ke kuburan Rasul atau selainnya. At-tamassuhu bil hujrah, mengusap-usap dinding yang di situ adalah di dalamnya terdapat kuburan Rasul alaihissalatu wassalam dengan tujuan mengambil barakah darinya. Tidak, ini haram, tidak boleh. au takbiluha, atau mencium dinding kuburan, au tawafu biha, atau tawaf di sekitar kuburan tersebut, ini haram, tidak boleh. Au istiqbaluha halad du'a, atau sengaja menghadap ke arah kuburan Rasul di saat berdoa. Ini semua perkara yang dilarang, bahkan ini perkara bid'ah, bahkan termasuk syirik asghar, karena ini mengantarkan kepada syirik akbar. Mengusap-ngusap dinding kuburan dengan tujuan mengambil barakah, ini perkara yang mungkar. Demikian pula pada Ka'bah, itu semua benda mati, benda mati. Tidak ada yang bisa diambil manfaat darinya. Maka perbuatan-perbuatan seperti ini mengkhawatirkan seseorang itu terjatuh kepada syirik akbar. Demikian juga menghadap ke arah kuburan dan berdoa kepada Allah. Walaupun berdoa kepada Allah, tapi dia sengaja mengarahkan wajahnya, mengarahkan tubuhnya ke arah kiblat. Maka ini perkara bid'ah dan perkara yang mengkhawatirkan dia untuk terjatuh kepada syirik akbar, sehingga ini termasuk syirik asghar. Jadi tidak boleh untuk mengusap-ngusap dinding kuburan, menciumnya, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung perkara mungkar yang menunjukkan dia mengambil barakah darinya, atau menghadap ke arah kuburan dalam berdoa, ini tidak boleh. Atau au su'alur rasul sallallahu alaihi wasallam qadha al-hajah, atau bahkan yang lebih parah lagi, yaitu dia berdoa meminta kepada Rasul di sebelah kubur, di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut ada orang yang meminta untuk dikabulkan doanya dan di keperluan-keperluannya supaya terpenuhi, wa tafrij al-qurubat, berdoa kepada Rasul supaya dilapangkan musibah atau kesusahan yang menimpa dirinya, wa syifaul mardha, atau meminta kepada Rasul supaya disembuhkan penyakit yang dideritanya, wa nahwa dzalik, atau yang semisalnya. Berdoa kepada Rasul, ini syirik akbar. Ini syirik akbar, ini lebih parah lagi. Jika dia tujukan doanya itu kepada Rasul supaya dikabulkan doanya, maka ini terjatuh pada syirik akbar. Yang namanya syirik tidak boleh. Pada siapapun dia, Rasul sekalipun, malaikat siapapun, tidak boleh seorang berdoa kepadanya. Yang namanya doa tidak pantas dan tidak berhak untuk ditujukan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Lianna dzalika kulluhu lillah. Lianna dzalika kulluhu lillah, karena seluruh ini karena doa ini itu adalah milik Allah seluruhnya. Wa la yutlabu illa minhu. Dan tidak boleh meminta kecuali kepadanya. Walaisat ziyaratu qanam. Ini perkara yang diharamkan, sehingga harus seorang mengetahui hal ini. Jangan sampai dia terjerumus kepada perkara-perkara yang diharamkan ini. Sehingga bagaimana tata cara seorang ziarah kuburan Rasul? Cukup dia memberikan salam kemudian berpaling. Tidak perlu dia berlama-lama, tidak perlu dia mengusap dindingnya atau berdoa salat di sebelah kuburan, tidak. Hanya salam saja yang disyariatkan. Kemudian beliau melanjutkan lagi, walaisat ziyaratu qabri Nabi alaihi salatu wassalam wa qabri sahibaihi wajibah. Ziarah kubur Nabi dan juga kedua sahabatnya bukanlah perkara yang wajib. Bukanlah perkara yang wajib. Wala syartan fil hajj. Demikian pula bukan diantara salah satu syarat dari ibadah haji. Kama yadhunnu ba'dul juhal minal ammah. Sebagaimana yang dianggap orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang jahil dari kalangan keumuman manusia. Namun sebagian manusia mengira bahwa dia diantara ibadah haji atau kewajiban haji yang harus ditunaikan, yaitu berziarah ke Masjid Rasul alaihissalam, ini salah. Pemahaman yang salah dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan ibadah haji. Ziarah ke Masjid Nabi atau ziarah kuburan beliau itu sama sekali tidak ada hubungan apa-apanya dengan pelaksanaan ibadah haji atau umrah. Bal hiya mustahabun, bahkan ziarah kubur ini hukumnya itu mustahab, sunnah, bagi siapa? Fi haqqi man zara masjidan Nabi, bagi orang yang berkunjung ke Masjid Nabi. Jadi ziarah kubur Nabi itu sunnah bagi orang yang berkunjung ke Masjid Nabi. sehingga selain orang itu tidak disyariatkan dan bukan sunnah untuk ziarah ke kuburan Rasul alaihi salatu wasallam, terlebih orang yang jauh rumahnya yang harus safar menempuh perjalanan untuk ziarah kuburan Rasul alaihi salatu wasallam ini lebih diharamkan. Wala bi masru'iyyati shaddir rihali ila qabri nabi alaihi salatu wasallam aw wala irtibat bainaha wa bainal hajj batatan. Dan ziarah kubur Nabi itu tidak ada hubungannya dengan ibadah haji sama sekali. Wa ma warada fi hadzal bab, adapun beberapa hadis yang ada dalam permasalahan ini. Jadi di sana ada beberapa hadis allati yuhtajju biha man yaqulu bi mashru'iyyati shaddir rahli ilaihi ila qabri Nabi. Ada beberapa hadis yang menunjukkan tentang syariatnya safar menuju kuburan Rasul untuk berziarah ke kuburan Rasul alaihi salatu wassalam. Beberapa hadis ini ada yang menunjukkan hal tersebut, yang hadis-hadis ini dipegang dan dijadikan hujjah oleh mereka, orang-orang yang mengatakan bahwa ziarah kuburan Rasul itu masyru' dan sunnah bagi orang yang jauh harus safar menuju kuburan Nabi ini disyariatkan menurut mereka. Mereka berpegang dengan beberapa hadis. Wa annaha min mukammilatil hajj, dan juga hadis ini menurut mereka ini merupakan penyempurna ibadah haji. Fahiya hadis saqithah, hadis-hadis tersebut itu bukanlah hadis yang sahih, tapi hadis-hadis yang gugur, yang saqith, yang jatuh. La asla laha, yang tidak ada asalnya sama sekali. Imma dha'ifah, ada kemungkinan hadis tersebut lemah. Au maudhu'ah, atau hadis palsu, dibuat-buat. Bahkan sebagian ulama atau banyak dari kalangan para ulama yang mengatakan bahwa seluruh hadis-hadis yang menyebutkan tentang ini adalah hadis-hadis palsu, bukan hanya sekitar lemah, lebih parah daripada lemah saja. Palsu dan dusta, hadis-hadis dusta dibuat-buat. Seperti hadis contohnya, hadis man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Ada sebuah hadis yang digunakan oleh mereka tentang syariatnya ziarah ke masjid Nabi alaihi salam di saat haji, yaitu barang siapa man hajja, kata Rasulullah SAW, man hajja, barang siapa yang berhaji, walam yazurni, dan dia tidak berziarah kepadaku, yakni ziarah kuburku, faqad jafani, maka dia telah bersikap kasar kepadaku. Maka dia telah bersikap kasar kepadaku. Ini hadis yang lemah. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis yang palsu. Hadis hadis maudhu'. Hadis, dan juga hadis yang lain contohnya, man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Barang siapa yang berziarah ke kuburku, maka dia berhak dan wajib bagi dia untuk meraih syafaatku nanti di hari kiamat. Ini hadis yang dihukum oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar. Wa ghairuhuma katsir, dan juga hadis-hadis yang semisal dengan ini adalah ada banyak. Tapi itu semua adalah hadis-hadis yang lemah dan tidak ada asalnya, dan banyak hadis yang palsu, sehingga tidak sabit dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dan pegangan. Wa kulluha lam yathbut minha hadithun wahidun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh hadis-hadis yang menunjukkan syariatnya berziarah ke kuburan Rasul bagi orang yang haji, itu sama sekali tidak didapatkan satu hadis pun yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bal jazama ba'du ahli al-ilm, bahkan sebagian ulama telah menjazmkan, telah menguatkan bi annaha kullaha mawdu'ah, bahwa seluruhnya itu hadis-hadis yang palsu, makdzubah, yang dibuat-buat. Nah, kesimpulannya bahwa tidak ada syariat ziarah kuburan Rasul bagi orang yang berangkat haji. Tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan tentang syariat ini. Hanya saja perkara yang disyariatkan bagi siapa? Disunnahkan bagi orang yang sempat ziarah ke masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Itu saja. Jika dia tidak ziarah ke masjid Nabi, tidak perlu dia ziarah kuburan Nabi. Dan tidak perlu dia harus menempuh perjalanan untuk datang ke kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan demikian pula ziarah masjid Nabi, berkunjung ke masjid Nabawi, itu tidak ada hubungannya juga dengan haji. Seorang itu sudah sah hajinya, walaupun dia tidak sempat mampir ke Madinah, walaupun dia tidak sempat mampir ke masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi itulah terkait tata cara ziarah ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah yang berikutnya, masalah tsalitsah, masalah ketiga, al-amakinul ukhra allati tusra'u ziyaratuha fil madinatin nabawiyah. Tempat-tempat lain yang disyariatkan untuk dikunjungi juga yang berada di kota Madinah. Jadi ada beberapa tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Demikian juga kuburan Rasul bagi orang yang singgah di Masjid Nabawi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan, para mu'allif akan menjelaskan bahwa di sana ada beberapa tempat yang dianjurkan untuk dikunjungi di saat seorang berada di kota Madinah. Tetapi bukan berarti bahwa seorang harus melakukan perjalanan safar menuju tempat tersebut. Tidak boleh, ini juga terlarang. Jadi tempat-tempat ini tidak boleh seorang untuk perjalanan safar, menempuh perjalanan safar untuk menuju tempat-tempat selain dari tiga masjid ini. Hanya saja ini berlaku dan disunnahkan bagi orang yang sedang di Madinah. Yang sedang di Madinah. Maka kata beliau, istahabbu li zairil Madinah, disunnahkan bagi yang menziarahi, berkunjung ke kota Madinah. Sehingga menunjukkan, selain yang tidak ada di kota Madinah, tidak disyariatkan. Ini bagi yang sedang di Madinah. Rajulan kana wa imra'ah, baik laki-laki ataupun perempuan. Ayyakhruja mutatahhiran ila masjidi Quba, untuk keluar dalam keadaan bersuci, sudah di atas wudu, sudah di atas taharah, menuju masjid Quba. Wa yusalli fihi, dan salat di dalamnya. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam, haitsu kana yazura masjid Quba, di mana beliau dahulu berkunjung ke masjid Quba. Rakiban wa masyian, wa yusalli fihi rak'atain, beliau selalu mampir dan berkunjung di masjid Quba, baik dengan perjalanan kaki maupun dengan menaiki kendaraan. Mesti beliau mampir ke masjid Quba. Wa yusalli fihi rak'atain, dan beliau selalu menyempatkan salat dua rakaat di dalamnya. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam, dan juga di antara dalil yang menunjukkan syariat ini, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatun kana lahu ka ajri umratin. Man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, thumma ata masjid Quba, kemudian dia mendatangi masjid Quba, fa shalla fihi, dan menunaikan salat di dalamnya dengan satu salat, kana lahu ka ajri umrah, maka dia seakan-akan mendapat pahala umrah, yakni dia meraih pahala yang sangat besar seperti pahala seorang yang melakukan ibadah umrah. Hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini keutamaan masjid Quba. Apa itu masjid Quba? Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW di saat beliau hijrah dari Makkah menuju Madinah. Pertama kali beliau sampai di Madinah, beliau singgah di sebuah tempat yang disebut dengan Quba. Kemudian beliau membangun masjid di sana, dan beliau menetap di tempat tersebut selama 4 hari. Dan beliau mendirikan masjid yang sederhana, melaksanakan sholat di tempat sholat tersebut, di masjid tersebut. Setelah itu di hari berikutnya, di hari keempatnya, beliau keluar baru menuju kota Madinah. Dan Quba masih masuk kota Madinah. Quba termasuk dari Madinah. Baru setelah itu beliau berpindah ke kota Madinah dan membangun masjid Nabawi. Itulah masjid Quba. Namun di sini perlu diingat bahwa tidak boleh seorang itu melakukan safar menuju masjid Quba. Tidak boleh seorang melakukan safar niatnya untuk ke masjid Quba. Tidak boleh. Safar menuju masjid hanya boleh pada tiga masjid saja. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Ada Masjid Quba maka tidak boleh. Termasuk seperti masjid-masjid yang lain tidak boleh seorang safar untuk datang ke Masjid Agung, untuk datang ke masjid tertentu untuk melakukan ibadah di sana tidak boleh. Kecuali pada tiga masjid ini. Kecuali jika ada keperluan misalnya dia untuk menuntut ilmu, dia datang ke masjid, safar menuju masjid yang di sana ada halaqah ilmu, maka ini tujuannya bukan ke masjid tersebut tapi untuk mencari ilmu, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Yang diharamkan yaitu bertujuan ibadah ke masjid karena menganggap itu masjid yang terdapat kemuliaan di dalamnya. Ini tidak boleh kecuali pada tiga masjid. Demikian pula Masjid Quba tidak boleh seorang syaddur rahal menuju masjid itu dengan perjalanan safar. Sehingga yang disyariatkan hanya bagi orang-orang yang ada di Madinah saja. Sehingga bagi yang sempat ziarah ke Madinah, maka sempatkan juga ziarah ke Masjid Quba. Itu yang pertama. Kemudian tempat yang berikutnya, wa yusannu lirrijali faqat, dan disunnahkan bagi kaum laki-laki saja, ziyaratu quburil baqiyah wa quburis syuhada, berziarah ke kuburan baqiyah yang ma'ruf, kuburan baqiyah, makbarah baqiyah yang ada di kota Madinah, kuburan para sahabat radhiyallahu anhum, wa kubur asyuhada, dan kuburan para syuhada fi Uhud, orang-orang yang gugur, para sahabat-sahabat yang gugur di peperangan Uhud. Seperti kuburi Hamzah, seperti kuburan Hamzah radhiyallahu anhu wa ghairihi, dan yang lainnya dari para syuhada yang gugur di peperangan Uhud. Wa yusallimu alaihim, dan disunnahkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Wa yad'u lahum, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Nah, ini juga sunnah. Tapi perlu diingat bahwa bukan bertujuan safar menuju masjid, menuju kuburan tersebut. Hanya disunnahkan bagi orang yang ada di Madinah saja, yang sempat berziarah ke Madinah, maka disunnahkan bagi yang berziarah ke tempat-tempat ini. Kuburan Baqi dan kuburan orang-orang yang gugur dari dalam peperangan Uhud. Mengucapkan salam kepada mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka dengan doa yang baik. Ini perbuatan Nabi SAW, beliau juga melakukan ini. Sehingga apa yang dilakukan beliau itu juga sunnah bagi kaumnya. Wali umumi qawlihi SAW, dan juga berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW, zurul qubur fa innaha tudhakkirul maut, ziarahilah kuburan, karena itu mengingatkan akan al-maut. Fakana Nabi SAW yu'allimu ashabahu idza zaru al-qubur ay yaqulu, dan juga karena Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengajarkan para sahabatnya jika mereka berziarah kubur untuk mengucapkan assalamu alaikum ahlad diyar min al-mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Ini doa masuk kubur, doa masuk pekuburan. Apa itu doanya? Assalamu alaikum ahlad diyar, keselamatan untuk kalian, wahai para penghuni kubur. Minal mu'minin, dari kalangan kaum mu'min dan muslimin. Wa inna insya'Allah bikum lahikun, dan sungguhnya kami, insya'Allah pasti kami akan menyusul kalian. As'alullah halana walakubul afiyah. Aku memohon kepada Allah, untuk kami dan untuk kalian al-afiyah, keselamatan. Qala hadhihi hiya al-amakin allati tushra'u ziyaratuha fil Madinah. Inilah beberapa tempat yang lain yang disyariatkan juga untuk dikunjungi di kota Madinah. Jadi selain Masjid Nabawi, ada juga tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi di kota Madinah bagi orang yang singgah di Madinah. Yaitu apa? Masjid Quba, salat di dalamnya, kemudian kuburan Baqi dan kuburan para syuhada yang gugur di peperangan Uhud. Itu saja. Memberikan salam kepada mereka, mendoakan kebaikan kepada mereka. Ammal amakinul ukhra, adapun tempat-tempat yang lain selain dari tempat yang telah disebutkan tadi, allati yadhunnu ba'dul 'amati anna ziyarataha masyru'ah. Adapun tempat-tempat lain selain yang telah disebutkan tadi, yang mana sebagian kalangan awam mengira, menyangka bahwa ziarah ke tempat-tempat tersebut adalah perkara yang masyru, padahal hakikatnya itu bukanlah perkara yang masyru, bahkan perkara yang muhdats, perkara yang bid'ah, yang tidak termasuk dari apa yang diajarkan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Jadi sebagian orang menganggap ada beberapa tempat tertentu di Madinah juga yang disunnahkan untuk diziarahi. Tapi ini salah, ini tidak tepat. Jadi yang disyariatkan untuk diziarahi itu hanya tempat-tempat yang telah kita sebutkan tadi. Selain itu tidak perlu diziarahi. Kama brokin naqah, seperti mabrok an-naqah, tempat yang disebut dengan mabrok an-naqah. Yaitu mabrok ya, tempat duduknya unta, ya disebutkan bahwa dahulu unta ya Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, unta beliau singgah di tempat ini, tempat tersebut, dan tidak berpindah, sehingga akhirnya Nabi SAW memutuskan untuk berada di tempat itu. Masjid al-Jumu'ah, atau juga sebuah tempat yang disebut dengan Masjid al-Jumu'ah, yang sekarang dibangun di situ masjid yang disebut dengan Masjid Jumu'ah. Mungkin banyak orang yang menganggap disunnahkan juga untuk berkunjung ke Masjid Jumu'ah ini. Masjid Jumu'ah, ada yang mengatakan bahwa disebut dengan Masjid Jumu'ah dikarenakan Nabi SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, setelah beliau singgah di Quba 4 hari, dan beliau keluar menuju kota Madinah dari Quba, kemudian beliau di hari Jumat, bertepatan pada hari Jumat, pas sholat Jumat, beliau singgah di masjid tersebut dan melaksanakan sholat di tempat itu. Atau dahulu belum ada masjid, masih di tanah lapang, kemudian beliau melaksanakan sholat di tempat tersebut, dan sekarang dibangun Masjid Jumat. Tapi Allah alam itu semua benar atau tidak. Ini sebab-sebab penamaan nama-nama tempat ini, Masjid Jumu'ah. Wabi'ir al-Khatam, Wabi'ir al-Khatam, sumur cincin. Wabi'ir Uthman, ada juga tempat yang disebut dengan sumur Uthman, sumur cincin. Ada yang mengatakan bahwa di situ jatuhnya cincin Rasul alaihissalatu wassalam di zaman Uthman bin Affan. Wabi'ir Uthman, sumur Uthman, sebuah tempat yang disebut dengan sumur Utsman, yang katanya itu adalah sumur Utsman bin Affan, dahulu beliau wakafkan kepada kaum muslimin di saat kaum muslimin membutuhkan air dan sangat susah dapat air, sehingga ada air, ada sumur yang dimiliki orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang bisa membebaskan sumur, maka dia, bagi dia adalah al-jannah. Maka Utsman bin Affan, aku ya Rasul yang akan membuatkan sumur, sehingga Utsman pun membuat sumur tersebut dan disebut dengan sumur Uthman. Wal masajid as-sab'ah, atau tempat yang disebut dengan masajid as-sab'ah, masjid tujuh. Masjid tujuh. Masjid as-sab'ah itu adalah masjid-masjid yang kecil berderetan. Tempatnya berderetan, ada 6 bukan 7. Itu ada 6, cuman dikenal dengan Masjid As-Sabah, Masjid 7. Tapi kalau dihitung, masjid yang ada itu adalah 6. Wa Masjid Al-Qiblatain, atau juga Masjid Al-Qiblatain, masjid yang di situ katanya dahulu dilaksanakan sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Jadi sebelum datangnya perintah arah kiblat itu berubah ke arah Ka'bah, dahulu kaum muslimin melaksanakan sholat di awal kali Islam turun, atau di awal kali syariatnya sholat ada, itu mereka sholat semua menghadap ke arah kiblatnya Masjid Al-Aqsa. Kemudian terus berlalu dan berjalan kiblat yang seperti ini menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa sampai turun ayat, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu, kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Sehingga kaum muslimin yang sedang sholat di situ, dan Rasulullah SAW juga sedang sholat, kemudian turun wahyu sehingga Rasulullah SAW beliau membalikkan arahnya ke arah kiblat, ke arah masjid, ke arah Ka'bah, dan kaum muslimin pun akhirnya menghadap, mengikuti Rasulullah SAW menghadap ke arah Ka'bah. sehingga disebut dengan Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Dahulu pernah dilaksanakan di situ menghadap kiblat pertama dan kiblat yang kedua, yaitu kiblat Ka'bah. Ini semua tempat-tempat yang ma'ruf di Madinah. Dan sama sekali tidak ada dasarnya untuk diziarahi, dan tidak ada dalil disyariatkannya kita ziarah ke tempat-tempat tersebut. Sama sekali tidak ada dalil yang dengannya kita disyariatkan untuk berziarah ke tempat tersebut. Fahadihi la asla laha. Maka ini semua tidak ada asalnya seorang berziarah ke tempat itu. Walam yathbut 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu zara hadhihi al-amakin, bahkan Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah diriwayatkan dari beliau bahwa beliau pernah berkunjung ke tempat-tempat ini. Aw amara bi ziyaratiha, atau memerintahkan untuk berziarah ke tempat-tempat tersebut walaupun memiliki sejarah. Tapi Nabi tidak memerintahkan para sahabatnya untuk berziarah ke masjid-masjid atau ke tempat-tempat tersebut. Walam yarid, demikian pula lam yarid an ahadin minas salafis salih, sama sekali tidak didapat dari kalangan salaf as-salih, salah satu dari kalangan salaf as-salih, annahu zarah, bahwa mereka pernah ziarah ke tempat-tempat ini. Nah, ini tidak ada syariatnya kita ziarah ke tempat tersebut. Walaysa li ayyi masjidin fil madinati fadlun khas. Dan masjid-masjid yang ada di Madinah itu sama sekali tidak ada keutamaan khusus. Sama seperti masjid-masjid lain. Maksudnya, sama seperti masjid yang ada di negara-negara lain itu sama seperti masjid-masjid yang ada di Madinah. Sama saja, tidak ada keutamaan tertentu kecuali yang telah disebutkan tadi, yaitu tiga masjid dan Masjid Quba. Dan Masjid Quba ditambah lagi dengan Masjid Quba, yang di situ terdapat dalil khusus tentang keutamaan yang lebih besar daripada sholat di masjid lain. Adapun masjid selain itu, maka sama saja, mau itu Masjid Jum'ah, mau itu Masjid Sabah, mau itu masjid atau mana-mana saja tempatnya dari masjid-masjid yang ada di Madinah, itu sama saja dari dengan masjid-masjid yang lain. Walaysa li'ayyi masjidin fil Madinah, dan tidak ada satu pun dari masjid Madinah yang memiliki keutamaan khusus. Illa masjid al-Rasul, kecuali masjid Rasul alaihissalatu wassalam, masjid Quba dan masjid Quba. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi SAW telah bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada asalnya, tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Fayambagi lil muslim, maka hendaknya seorang muslim idza zara al madinah ayyataqayyada bil amakin allati tusra'u ziyaratuha. Sehingga kesimpulannya dengan ini, hendaknya seorang muslim idza zara al madinah, jika dia berkunjung ke kota Madinah, ayyataqayyad, untuk memperhatikan bil amakin allati tusra'u ziyaratuha, memperhatikan dan mencukupkan berziarah ke tempat-tempat yang disyariatkan saja, tidak lebih. Alhamdulillah, kesimpulan dari bab al-khamis dari kitab al-hajj. Kemudian bab yang berikutnya yaitu terkait al-udhiyah, hewan kurban, macam belian hewan kurban. Kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Naktafi hadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.